Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu bersama dengan ibu bapak sekalian dimanapun berada, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Satu hal yang patut kita renungkan adalah bahwa hari demi hari kajian kita terhadap firman Allah, ayat Al-Qur'an ini dengan tujuan utamanya adalah berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya tugas dan tanggung jawab untuk kita laksanakan di dalam kehidupan dunia kita, karena kelak kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengkaji ayat ke-53 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqq wa ma antum bimu'jizin. Dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa luput darinya. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam keterangan ayat terdahulu kita sudah membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran akan adanya satu sanksi yang Allah persiapkan nanti kelak di hari akhirat bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali di dalam ayat 53 ini Allah menggambarkan sikap dan tindakan orang-orang kafir yang sangat keras, keras hati, keras kepala, tidak mau menerima ajaran kebaikan yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul sebelumnya, dan juga keinginan Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan mereka untuk mendapatkan yang terbaik. Malah mereka memberikan gambaran sikap mereka dengan yas wa yastambiunaka ahakun hu, wahai Muhammad ya, atau rasul-rasul sebelumnya, wahai Muhammad, katakanlah apakah betul janji hari kiamat itu merupakan satu hal yang akan datang ya, apakah betul ancaman-ancaman yang engkau sampaikan kepada kami ya dari Tuhanmu itu merupakan satu hal yang hak, satu hal yang pasti akan terjadi. Menarik kalau kita kaji keterangan awal dari redaksi ini, bahwa yang pertama kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, pertanyaan mereka ini untuk menunjukkan inilah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya, suka bertanya, terlalu banyak bertanya, bertanya bukan untuk mengetahui tetapi untuk mengingkari. Ini yang paling tidak baik ini, bertanya bukan untuk mengetahui tapi mengingkari. Ketika sudah diterangkan, bukan malah makin beriman atau makin percaya, tetapi malah makin ingkar, makin keras ingkarnya, makin berusaha untuk mencari celah-celah, apalagi pertanyaan yang bisa dilontarkan agar orang yang ditanya ini menjadi tersudut. Ya. Jadi, kebiasaan orang-orang kafir adalah terlalu banyak bertanya, terlalu banyak mengkritik, tapi tidak berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau berusaha untuk mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Inilah yang harus kita jauhi ya. Kita harus betul-betul sadar, baik anggota di parlemen, jangan terlalu banyak bersuara, mengkritik, tapi sebenarnya bukan bertujuan untuk kebaikan. Cobalah di dalam kehidupan ini kita berpikir, kita berusaha untuk untuk melakukan kebaikan dan berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena terlalu banyak bertanya, terlalu banyak mengkritik, bukannya malah bersifat nanti membangun, tetapi malah membuat sesuatu, apakah proyek, apakah pekerjaan dan sebagainya menjadi semakin tidak jelas. Oleh karena itu, keterangan ayat kita pada hari ini, ayat 53 surat Yunus ini, memberikan gambaran kepada kita bagaimana agar kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menjadi hamba Allah yang loyal, yang banyak melakukan, banyak bertindak daripada banyak bertanya. Do more, talk less ya. Lakukan lebih baik dan sedikit saja berbicara, mengetahui hal-hal yang penting untuk diketahui. Untuk lebih mengembangkan keterangan ayat kita pada hari ini, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz kita Fajrul Haq dan Ustaz Safian. Kami persilakan. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayat ini mengajak kepada kita bahwasannya kebenaran azab dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan kita rasakan nanti di akhirat kelak nantinya. Maka bagi orang yang mereka itu masih mempungkiri bahkan mengelah dari azab Allah, di sini kita melihat redaksi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat ke-53 ini menggunakan waistambiunaka ahakkun hu, yang berarti apakah mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu, azab yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebenarnya kata naba'a adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwasannya peristiwa yang luar biasa ini tidak bisa diilustrasikan dengan akal pikiran manusia. Hanya yang kita lihat gambaran-gambaran itu masih sedikit yang Allah janjikan dan merupakan wa'id, janji ingkar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat yang lebih besar lagi, kita tidak akan sanggup untuk menerimanya. Maka walaupun janji ingkar Allah ini bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, segeralah. Dari mana kita mengintrospeksi diri eksistensi keberadaan manusia, bahwasannya kita ini dari tiada jadi ada. Siapa yang mengadakannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan kita dengan proses bayi, kemudian anak-anak, remaja, kemudian dewasa, hingga kita tua dan meninggal nantinya itu. Inilah proses dalam kehidupan kita yang telah Allah janjikan kepada kitanya. Maka yang perlu kita renungin di sini adalah jangan sampai kita itu menerima azab Allah yang kecil saja. Azab Allah yang kecil itu begitu luar biasa dahsyatnya. Akan tetapi marilah kita meyakini bahwasannya berita janji ingkar Allah kepada orang-orang yang melakukan kefasikan, melakukan keburukan, pasti akan datang azab itu kepada mereka. Dan kita yang meyakini amalan ibadah kita ini yang kita lakukan, jangan kita menilai banyaknya, tapi nilailah bahwasannya amal kita itu belum seberapa, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita peluang untuk memperbaiki diri kita. Mungkin akan ditambahkan keterangan ini dengan Ustaz kami, Ustaz Karim, Ustaz Haji. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Bahwasannya yang kita kaji saat ini adalah selalu Allah Subhanahu wa taala ingin mendekatkan kita dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dengan menggunakan ara'aitum atau ara'aita, itu adalah berusaha kita seakan-akan kejadian itu ada di hadapan kita, sehingga Allah memakai kata-kata ro'a supaya kita mampu melihatnya ke depan. Dan kajian saat ini yang kita kaji dalam surat Yunus ayat 53 ini dengan mengatakan wa yastambiunaka ahakkun hu, ini adalah yang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sapir tadi. Kata An-Naba di sini adalah menunjukkan suatu peristiwa yang besar. Kenapa begitu? Karena kalau kita perhatikan ayat demi ayat, Allah tidak pernah memakai kata-kata khabar, tapi selalu memakai kata-kata an-naba untuk saat-saat peristiwa yang betul-betul akan kita perhatikan dan mesti akan terjadi. Contohnya dalam juz amma, yaitu amma yatasaalun anin naba'il azim. Bahkan di ayat itu disebutkan lagi, sudah beritanya yang besar ditambah dengan al-azim lagi. Berarti ini adalah peristiwa yang perlu memang perhatian yang lebih daripada seperti biasanya. Agar apa? Agar kita mengetahui apa yang ingin disampaikan Allah dan Rasulnya. Maka kata-kata kul di sini adalah menunjukkan bahwasanya sederajat dengan kata-kata bala. Artinya apa? Artinya na'am, iya, kata-kata tersebut. Maka dengan kata tersebut berarti kata ini adalah untuk merealisasikan pertanyaan yang sebelumnya, untuk mewujudkan dan untuk mengabulkan apa yang menjadi keraguan mereka bahwasanya azab itu mesti akan terjadi. Bahkan ini juga untuk menguatkan bahwasanya azab ini akan mesti terjadi. Kalau sudah begitu, Allah wa rabbi innahu lahaqqun, kata-kata lahaq ini juga memerlukan sini penekanan disebabkan keingkaran mereka itu sudah sangat berlebihan. Dengan kata-kata mubtada dan khobar, kata ini adalah untuk menepis segala keraguan yang ada pada diri orang-orang kafir dan tidak beriman kepada Allah tersebut, bahwasanya mereka selalu menginginkan. Sebetulnya apa Ustaz Perdana? Rahasianya mereka ini ingin segera azab turun, padahal ketika azab turun mereka tidak dapat berkata apa-apa. Ya, betul sekali, menarik sekali. Ini adalah tantangan dari orang-orang kafir. Kalau pertanyaannya kenapa mereka ingin disegerakan ya untuk didatangkan azab, ditampakkan azab di hadapan mereka, ini adalah yang pertama karena sikap ingkar mereka. Mereka tidak percaya azab itu ada. Jadi mereka tantang, mana dia? Kalau betul, mana dia? Jadi berangkat daripada ketidakpercayaan. Kalau percaya, mereka tidak akan berani untuk menantangnya, ya. Tidak akan berani untuk menantangnya. Jadi ibarat inilah, ibarat orang sok jago, ya. Mana dia yang kuat? Ya, karena dia tahu tak ada yang kuat di situ. Tapi kalau ada yang kuat, dia tidak akan berani untuk menantangnya. Yang kedua, bahwa yang mereka lakukan ini adalah untuk memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yasta'jiluna bil azab, ya. Ketika mereka berusaha untuk mempercepat, mana itu, ya, mana wahai Nabi Ibrahim, kata mereka, coba datangkan, ya, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, coba datangkan kepada kami kalau betul engkau adalah orang-orang yang berkata benar. Yang mereka lakukan adalah untuk memojokkan para nabi yang menyampaikan ajaran itu, bahwa mereka berusaha untuk melemahkan para nabi ini dengan pertanyaan-pertanyaan dan kritikan mereka. Jadi dua hal inilah yang menjadi landasan utama atau sebab utama kenapa orang-orang kafir suka sekali bertanya, dan kenapa mereka sangat getol dan sangat keras sekali mempertanyakan sesuatu, karena mereka tidak mempercayainya dan juga karena mereka berusaha untuk memojokkan para nabi yang mereka tanyakan itu. Nah, ada satu hal lain yang menarik untuk kita bahas di sini, bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran tentang sikap keras, sikap keras kepala, hati yang keras dari orang-orang kafir ini, dan mereka selalu mengatakan la ta'tina sa'ah, ya, bahkan mereka sampai mengklaim seperti itu, kalau engkau mengatakan ada nanti hari kiamat, ketahuilah wahai Muhammad, la ta'tina sa'ah, bahwa hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Ya, bahkan di dalam keterangan ayat lain juga mereka menggambarkan bahwa kalau memang datang, ya, sesungguhnya kami, ya, innali indahul husna, bahwa di sisi Allah itu kami punya tempat yang baik. Ya. Jadi ada harapan-harapan mereka untuk mendapatkan kebaikan atau posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata tidak diiringi dengan sikap, dengan perilaku untuk menunjukkan bahwa mereka siap untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir mungkin dari penyampaian kami ini, bahwa melalui keterangan ayat ini kita digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak tampil menjadi orang-orang sebagaimana orang-orang kafir. Ya, hendaklah kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita. Menarik di sini kata Allah, wa ma antum bimu'jizin, kamu tidak akan pernah luput dari yang namanya azab dan juga hari kiamat. Tidak perlu kita untuk mempersiapkan bahan makanan atau mempersiapkan bunker-bunker yang kuat untuk mengantisipasi kedatangan hari kiamat, karena Allah sudah menjelaskan wa ma antum bimu'jizin, kamu tidak akan luput dari kehancuran hari kiamat dan juga azab yang akan aku sediakan. Jadi yang paling penting bagi kita adalah persiapkan keimanan kita, persiapkan amal ibadah kita, itu adalah jauh lebih baik untuk kemaslahatan diri kita dan juga kemaslahatan kehidupan kita. Ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.